Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arisa Pohan menjumpai Anda kembali di program Cahaya Hati. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah sehat ya yang di sini. Ustadz Wijayanto, selamat datang. Sehat dan juga mungkin pemirsa di rumah. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kunci dalam mempertahankan rumah tangga adalah dengan selalu menjaga kemesraan. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai resep-resep atau cara-cara kemesraan di dalam Islam tentunya. Dan ahlinya ada di sini, Ustaz Wijayanto mungkin bisa memberikan resep bagaimana menjaga kemesraan sesuai dengan ajaran Islam. Ya, silakan, Ustaz. Pertama, mudah-mudahan ini bukan untuk menasihati tetapi lebih kepada kepada diri saya sendiri. Karena yang jelas yang paling dekat dengan mulut saya adalah telinga saya sendiri. Kecuali kalau saya bisik-bisik itu kan lain lagi. Kita bicara begini ini berarti saya sedang menasihati diri saya sendiri. Karena bagaimana juga, ya alhamdulillah usia pernikahan saya sudah lebih dari 10 tahun. Artinya mudah-mudahan masih bisa kawin emas, perak, diamond sampai akhir hayat nanti bisa, bahkan sampai meninggal pun masih bersama-sama antara suami istri. Ya, herat, ya, makanya kuncinya bagaimana romantisme dan kemesraan itu tetap dijaga. Karena bagaimana juga sekarang ini bahtera rumah tangga itu gelombangnya semakin besar. Sulitnya ekonomi, kemudian kondisi stabilitas politik, bahkan kondisi sosial, bahkan pembenaran-pembenaran secara sosial, sehingga ada pelunturan nilai-nilai, jangankan nilai Islam, nilai ketimuran saja menjadi runtur, sehingga orang begitu mudah mengadakan perceraian, seolah-olah nikah itu hanya apa ya, hubungan transaksional saja, begitu mudah memaknai nikah, sehingga harusnya orang itu menjadi malu kalau dia itu gagal dalam pernikahan, tapi sekarang menjadi kepuasan. Jangan sampai culture yang seperti itu, bahkan bisa gonta-ganti pasangan, dia katakan, wah berarti laris manis. Jadi seolah-olah bahwa kalau dia bisa berganti-ganti pasangan itu menjadikan dirinya itu berkualitas. Maka sekarang harus kita perbaiki dulu bagaimana memesrakan itu supaya apa? Supaya nikah ini betul-betul mengundang rahmat, mengundang barokah, mengundang keridha dari Allah itu sendiri. Bagaimana kemesraan itu dibangun oleh Rasulullah SAW sampai-sampai Rasulullah itu kalau ingin memesrakan dirinya dengan Aisyah radhiyallahu anha juga dengan istri-istrinya, sampai-sampai satu ketika Umar bin Khattab itu tanya kepada Rasulullah, karena jangan sampai ibadah ini malah membuat retaknya hubungan. Sampai-sampai Umar bin Khattab bertanya begini, ya Rasulullah bagaimana dengan orang berpuasa sementara kadang-kadang hubungan suami istri kan diperlukan, apakah batal puasanya kalau mencium istri di saat puasa? Pertanyaan yang sampai seperti itu karena kekhawatiran jangan sampai puasa itu malah merenggangkan hubungan suami istri. Maka selain turun ayat surat Al-Baqarah ayat 187 yang menegaskan bahwa puasa itu di siang hari, bahkan malam hari kamu boleh berbuka puasa dengan suami istri, bahkan buka puasa itu boleh dengan hubungan suami istri, gak ada makanan, gak ada minuman, langsung adzan, langsung hubungan suami istri. Jadi langsung siap-siap begitu azan langsung wah. Jangan bayangkan kamu belum punya istri sudah bayang-bayang. Itu sebabnya satu. Kedua, akhirnya dijelaskan, ya Rasulullah apa itu batal? Maka Rasulullah menunjuk istrinya. Kamu tanya pada orang ini. Kebetulan ada Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Rasulullah. Ummu Salamah menjawab, kenapa itu ditanyakan? Wong Rasulullah sering melakukan hal itu. Jadi Rasulullah sering bukan hanya pertama, bukan sekali, sering mencium istrinya padahal keadaan puasa. Tentu arahnya bukan sahwati. Ini arahnya adalah kemesraan hubungan suami istri itu, walaupun puasa bukan berarti terus retak hubungan suami istri. Karena ada orang yang salah arti, seolah-olah kalau ibadah itu terus jauhkan dari istri. Maka karena Islam anti hinayana, yaitu ajaran moksa, kalau pengen surga harus jauh dari istri. Jadi kalau pengen surga harus jauh dari dunia. Maka dia anti nikah, jangan sampai. Dia menyiksa diri, dia enggak mau nikah selama hidup. Pokoknya wanita itu adalah setan yang kejam. Enggak. Justru surga kita bisa raih dari bagaimana hubungan suami istri. Istri bisa mensurgakan kita, walaupun juga bisa menerakakan kita. Maka membangun hubungan itu. Sampai-sampai Rasulullah itu biasa sekali kalau namanya bercengkrama. Dalam bahasa Islam namanya mubasyarah. Mubasyarah itu bersendal gurau. Jadi memang Rasulullah kadang-kadang juga punya guruan-guruan dengan cuk-cuk dengan istrinya. Mubasyarah itu arti letter lucknya ya pemanasan sebelum berhubungan suami istri. Jadi sebelum berhubungan suami istri jangan to the point, jangan langsung ke poin itu. Jadi bercumbu rayu dulu. Wah, ya. Ini menarik banget ya. Masih pemirsa akan penasaran bagaimana pemanasan sebelum hubungan suami istri. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cahaya Hati. Masih di Cahaya Hati pemirsa, kita lanjutkan kembali tausiah dari Ustadz Wijayanto. Tadi Ustadz terakhir berbicara mengenai Rasulullah yang bersenda gurau terlebih dahulu dengan para istrinya sebelum ke poinnya gitu. Tentu ya enggak usah pemanasan terus lari-lari keliling komplek ya, enggak usah bahasa itu. Itu menunjukkan bahwa kemesraan itu perlu dijaga. Yang kedua juga sampai-sampai Rasulullah itu biasa pakai parfum-parfum yang saling menyenangkan, karena memang parfum itu adalah suasana surgawi. Sampai ayatnya mengatakan tudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu berkumpul dengan banyak orang dulu di masjid, itu supaya pakai parfum. Minimal jangan bau yang enggak sedap. Sampai enggak boleh orang makan pete, jengkol, pace, bawang. Makro itu. Ya, makro. Karena itu membuat bau-bau yang enggak enak. Parfumnya juga enggak boleh mengandung alkohol. Iya, enggak boleh beralkohol, enggak boleh berlebihan juga. Jadi pakai minyak nyom-nyom banyak minyak. Jadi asal ada orang lewat, kayak jenazah lewat ya, jangan itu semuanya. Itu berlebihan itu. Satu itu. Kedua, karena itu suasana surgawi. Makanya sampai hari ini di orang-orang Arab, kalau kita ke Mekah ke Madinah, kadang-kadang ada orang kalau di Jamaah Putra jelas sekali orang bagikan parfum. Buat apa? Biar ada suasana surgawi. Karena itu juga penting. Bahkan itu. Jadi suasana supaya ada kemesraan satu dengan yang lain. Bahkan Rasulullah sangat biasa itu mandi bersama suami istri. Tentu tidak telanjang bulat ya. Artinya bagaimana kemesraan itu sampai berebut gayung. Jadi nanti yang belum punya gayung, pemirsa di rumah, supaya beli gayung dan berebut suami istri. Kludak ngapain sunah Rasul gitu. Tapi memakai baju kalau Rasulullah bersama istrinya ya? Bukan pakai baju, tapi pakai daleman. Ya, kalau pakai baju pakai ini mau pergi itu. Itu disunahkan ya? Iya, disunahkan. Jadi pakai penutup auratnya. Jadi tidak telanjang bulat terus kejar-kejaran tinggi, itu bukan itu. Artinya bagaimana kalau wanita ya? Karena biasa sampai Rasulullah itu kadang-kadang berebut gayung dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika mandi itu mandi besar itu waktu itu. Jadi itu yang kita tangkap poinnya bukan pada mandinya bersamanya saja. Sampai-sampai di dalam hadisnya mengatakan semoga Allah menutup kekurangan bagi seorang suami yang dimandikan istrinya. Jadi memandikan suami atau istri tidak harus nunggu kalau sudah mati. Itu kalau sudah mati biar di tukang jenazah aja nanti yang itu semuanya. Artinya itu menunjukkan kemesraan. Di episode yang lalu sudah dikatakan, saya sampaikan ke Anissa, suami istri itu kalau dapat ridha Allah, kalau sebelum tidur saling merelakan. Suami dilaknat malaikat sampai pagi dan istri juga tidak laknat sampai pagi kalau suami tidur masih membawa kemarahan pada istri. Dan istri tidur masih membawa kemarahan pada suami. Jadi tidak boleh dipendam, harus selesaikan saat itu juga. Selesaikan secara baik-baik, secara jantan, secara adat. Adat. Artinya sebelum tidur suami harus minta maaf pada istri dan sebelum tidur istri harus minta maaf pada suami. Minta maaf ya Dik, kemarin saya pulangnya telat. Baru pasti punya simpenan. Banyak di bank. Enggak punya apa? Kemarin rambut panjang itu siapa? Itu apa? Siapa? Itu seniman cowok rambutnya panjang. Pakai lipstick. Itu host baru itu. Saya minta maaf, besok enggak sama dia, saya ganti orang lain ya. Itu semuanya minta maaf. Artinya apa? Saling meridhoakan tadi. Intinya adalah saling meridhoakan supaya ada kemesraan. Karena mesranya suami istri itu menjadi kunci bagaimana Allah nanti juga mesra dengan kita semuanya. Jangan sampai suami istri itu suasananya suasana permusuhan. Sehingga baiti jannati itu rumah yang mensurgakan. Surga itu isinya adalah sesuatu yang bisa mesra satu dengan yang lain. Enggak ada di surga kok tawuran, itu enggak ada. Surga tawuran mending enggak usah ke surga kalau gitu. Ya, jadi ini menunjukkan betapa suami istri itu akan mengundang semua ma'iyah Allah. Jadi kebersamaan Allah. Ma'iyatullah itu kebersamaan Allah. Allah akan bersamai sebuah keluarga kalau keluarga itu mesra dengan satu dengan yang lain. kalau, suami, istri, anak, semuanya ada kemesraan. Kalau gitu, misalnya kemesraan itu antara suami istri ditunjukkan di depan umum itu dibolehkan atau tentu tidak? Tentu tidak boleh Islam seperti itu. Jadi ada etika, ada moral. Pegangan jadi, tangan atau mencium istri? Gak apa-apa kalau pegang tangan. Bahkan suami istri yang berjalan bersama dengan saling berpegangan tangan, jadi menggabungkan antara tolong kamera di sini ya, itu menggabungkan suami istri bergandengan begini, maka dosa-dosanya rontok bersama suami istri yang sedang bergandengan. Tapi suami sendiri, jangan suami orang. Iya. Dan istrinya. Kalau begini Ustaz, ya, ya sama aja, pokoknya pegangan. Maka nanti sampai di rumah, tolong Anissa, yuk gugurkan dosa, yuk pinjam tangannya terus keliling komplek. Jadi saling membawa, saling bertelangkupan tangan itu menggugurkan dosa-dosa dalam bahasa agama namanya ghil, ganjalan di hati, dan dosa-dosa menjadi kafaroh, penebus dosa-dosanya atas suami dan istri itu. Berarti sebatas apa untuk memperlihatkan kemesraan depan umum itu sebatas apa Ustaz? Ya, sebatas, istri boleh? Ya sekedar cipika-cipi boleh, tapi ya jangan deep kissing. Okay. Ya, deep kissing itu maksudnya sedang kissing boleh, tapi kalau sudah mulai necking, petting itu semuanya sudah nggak boleh. Karena itu malah difilmkan, dibikin VCD kan nggak pas banget itu semuanya. Karena memang ada adab-adab di dalam Islam. Jadi kita tidak anti sex education ya, silahkan saja, tetapi dengan cara yang baik. Misalnya anak kita tanya tentang bagaimana proses penyerbukan, ya cukup dari kupu dengan kupu, nggak usah ditunjukkan. Kok bisa punya anak sih? Ini loh punyanya bapak, ini punyanya ibu, ibu sama bapak loh, terus begini, nggak usah ditunjukkan seperti itu. Itu menunjukkan ada batas-batas etika. Suami istri, kemesraan itu penting, tetapi tentu tidak diekspos sebagaimana sevulgar itu. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman di sini. Oke, silakan, namanya siapa? Waalaikumsalam. Dek, mau nanya gimana sih cara ngadepin istri yang cemburunya berlebihan? Cemburu yang berlebihan. Iya. Cemburu berlebihan mungkin sehingga bisa berbahaya nih buat rumah tangga ya kalau berlebihan Ustaz. Semua yang berlebihan itu adalah berbahaya. Maka khairu umuri mudhasasuha. Jadi sebaik-baik masalah itu ya di tengah-tengah saja. Cemburu itu penting karena kalau nggak ada kecemburuan berarti nggak ada kecintaan. Cinta itu tandanya juga cemburu. Maka Allah juga cemburu kepada umatnya kalau umatnya itu dia berbuat syirik. Nah, sederhana ya untuk bicara tentang cemburu ini. Sampai saat ya saat bagaimana kalau kamu punya istri itu makan banyak, tidur petang, ngorok, kentutan, bau, masih hidup, nah, semuanya kata saat nggak apa-apa itu istri saya. Bagaimana kalau istrimu itu sudah kalau dandan menor begitu rupa enggak pas bulu mata, bahasa Jawa, bahasa Inggrisnya itu item itu, item itu dibikin lengkung kayak gini, enggak apa-apa itu istri saya. Tapi bagaimana kalau istrimu itu kamu kasih makan, kamu kasih minum, kamu kasih rezeki, tapi kalau tidur melayani orang lain, oh kurang ajar. Maka Rasulullah menasihati, Allah lebih cemburu kepada umatnya yang berbuat syirik daripada kamu kepada istrimu. Maka jangan berbuat syirik. Inna syirka ladzulmun adzim. Sebenarnya syirik itu kejahatan yang luar biasa. Jadi syirik itu tanda kecintaan. Tetapi kalau berlebihan sudah enggak betul juga. Ya betul. Ya, kita akan membahas mengenai cemburu yang berlebihan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa, kita sedang membahas bagaimana mempertahankan kemesraan di dalam pasangan suami istri. Cemburu itu mungkin suatu bagian dari kemesraan, tapi kalau cemburu berlebihan tadi kata Pak Ustaz tidak baik. Itu ya, bagaimana? Karena jangan terlalu di dalam mencintai dan jangan terlalu dalam membenci. Karena yang kita benci satu saat juga akan sesuatu yang kita cintai, yang kita cintai satu saat juga akan membenci kita. Bahkan dalam pepatah dikatakan musuh yang paling kejam itu adalah teman yang paling dekat. Dulu teman, awalnya jadi teman, lama-lama jadi, karena persahabatan kayak kepom, enggak ada hubungannya. Artinya persahabatan kayak kepompong, jadi pas seduluran kayak entung kelepasan. Oke, selanjutnya adalah begini, kalau cemburu yang berlebihan menjadi posesif, sampai-sampai diurus antara kantor dengan rumah itu harusnya kan 14 menit, ini kok 17 menit itu yang 3 menit kemana? Sama siapa, di mana, dengan siapa, terlalu posesif seperti ini juga enggak benar. Sampai semua SMS diteliti, semua nomor diteliti, sak pulsa-pulsanya dijatah. Nah, ini terlalu berlebihan. Tetapi memang kecemburuan itu harus disalurkan. Karena banyak juga kalau kecemburuan itu nanti dipendam terus, nanti orang kalau enggak dicemburi juga enggak ada bumbu, itu adalah bumbu perkawinan. Orang terlalu dicuekin juga enggak benar, tapi dicemburin terus juga enggak benar. Nah, karena ada sifat yang kadang-kadang power press system, ada yang power ada namanya power press system, ada yang disebut dengan power hole system. Kalau nanti ada teori psikologi, ada orang itu menjadi berlebihan kalau terlalu ditekan. Tapi ada juga orang yang berlebihan kalau terlalu diangkat. Kalau dalam bahasa politik ada namanya teori, ini agak saya ajak mikir sedikit, semua saya anggap mahasiswa saya. Ini mahasiswa universitas terbuka ya. Biar masuk angin semua. Oke, jadi ini ada orang jualan lombok itu dengan jualan emas beda. Kalau jual lombok atau jual buah itu timbangannya adalah ditekan. Jadi supaya imbang, kalau dia karena pakai timbangan PP itu kan ditekan supaya imbang. Tapi kalau jual emas itu timbangannya ada neraca itu. Jadi supaya imbang malah diangkat. Jadi ada orang baik itu karena ditekan, ada orang baik karena diangkat. Ada orang yang kuat untuk ditekan tapi gak kuat untuk diangkat. Orang Indonesia ini kayaknya tipenya adalah penjual buah. Jadi kalau ditekan-tekan baru baik. Kalau diangkat-angkat malah jadi lupa daratan. Begitu jadi anggota dewan langsung bikin visi di porno. Nanti malah jadi kadernya semuanya. Makanya kadang-kadang kita lebih itu. Oke, jadi suami istri harus in between tengah tadi. Kecemburuan tadi harus disalurkan dengan cara apa? Ya yang positif. Nah, kalau ngecek ya jangan terlalu ketat, tetapi suami bisa dipercaya tapi juga bisa mempercayai. Maka kuncinya adalah kepercayaan. Maka kata iman satu akar kata dengan amin, amanah. Suami harus amanah karena istri adalah bagian amanah. Nah, amanah bagi kita yang bisa mensurgakan kita, istri kita. Sejauh mana kita baik dengan istri kita, disitulah nanti akan dapat kebaikan juga dari Allah. Sebusuk-busuk suami adalah suami yang suka menyakiti hati istri. Tidak ada kehinaan yang lebih hina kecuali suami yang suka menghinakan istrinya. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada suami yang sedang, yang bisa memuliakan istrinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memuliakan istri kita. Amin, mudah-mudahan suami saya juga, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan yang bisa Ustaz sampaikan mengenai... Ya, prinsipnya bahwa kemesraan itu harus kita jaga. Karena bagaimana juga Allah sangat ridho kepada hubungan suami istri yang saling ridho satu dengan yang lain. Sekali lagi, ridhonya suami itu adalah surganya istri. Dan juga kebahagiaan istri itu bagian dari cicilan, atau Allah akan mencicil kebahagiaan nanti di akhirat. Maka bahagia dunia itu adalah perhiasan, seindah-indah perhiasan adalah wanita yang solikah. Nah, solikah itu juga harus didukung dengan soleh. Nah, orang yang soleh dapat solikah, azani wa zaniat. Orang kalau orang rusak maka istri juga rusak, maka istri rusak suami rusak, bukan yang kita harapkan. Bagaimana juga kita jadi suami yang soleh tapi juga menjadi dapat istri yang solikah. Mudah-mudahan harapan kita itu. Amin. Dan cahaya hati bisa memberikan nur. Nur itu cahaya. Jangan nar, nar itu api. Nur itu cahaya. Maka jangan suka ngadakan seminar, berarti agak-agak neraka. Jadi harus besok seminur. Ganti seminur ya, kita dengan cahaya seminar, ya. Mudah-mudahan menghadirkan nur semuanya. Dan kita undang nurnya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Wijayanto atas kehadirannya di studio. Terima kasih juga teman-teman yang telah menemani kami di sini, dan juga pastinya untuk Anda di rumah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Cahaya Hati. Jangan lupa untuk selalu menjaga kemesraan dengan pasangan Anda, dan satu hal yang menarik bagi saya adalah untuk selalu menggandeng pasangan Anda kemanapun Anda berada, karena itu akan merontokkan dosa-dosa. Saya Anissa Mohon undur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.